Halo. Dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Ada satu dokumen teknis di meja kita hari ini yang menurut saya sih wajib banget dibedah oleh siapapun yang terlibat dalam merancang, membangun, atau memelihara sistem perangkat lunak skala besar. Kita akan membedah sebuah panduan operasional yang sangat komprehensif, yaitu Bab 28, Logging, Matrix, dan Tracing. Ya, selamat datang juga. Ini adalah materi yang secara fundamental merangkum evolusi operasional di industri rekayasa perangkat lunak. Konsep-konsep di dalamnya itu memisahkan secara tegas antara tim yang terus-menerus memadamkan api dan tim yang, ya, bisa tidur nyenyak di malam hari. Betul sekali. Nah, misi kita dalam pembedahan kali ini adalah mengurai pergeseran mental dari yang awalnya sekedar memantau sistem menjadi membangun kemampuan observasi utuh, atau yang sering kita sebut observability. Sepakat. Dan itu bukan sekedar beda istilah saja, kan? Tepat. Saya ingin mengutip satu analogi dari awal bab ini yang menurut saya menggambarkan situasinya dengan sangat sempurna. Coba Anda bayangkan mengoperasikan arsitektur microservices modern tanpa visibilitas data, itu ibarat Anda menerbangkan pesawat komersial di tengah badai lebat. Tapi seluruh instrumen di kokpit Anda mati. Nah, iya. Anda cuma mengandalkan insting, dan di dunia engineering, insting tanpa data itu biasanya berujung pada bencana produksi. Mari kita urai ini perlahan. Mari. Terutama karena pesawat yang kita bicarakan saat ini bukan lagi aplikasi monolitik tunggal. Kalau di era monolitik dulu, mencari akar masalah itu cukup dengan masuk satu server, mengecek satu database, dan masalahnya teridentifikasi, selesai. Jauh lebih linear ya pendekatannya. Sangat linear. Tapi sekarang, tumpukan teknologi kita terpecah menjadi puluhan hingga ratusan layanan kecil yang saling ngobrol lewat jaringan. Kompleksitasnya berlipat ganda, sehingga visibilitas linear masa lalu itu sama sekali tidak lagi relevan untuk sistem modern. Mengingat hal itu, penulis materi ini menyajikan sebuah skenario nyata yang, jujur saja, saya yakin akan memicu trauma masa lalu bagi banyak engineer. Bayangkan waktu menunjukkan pukul 2:30 sore, jam rawan itu. Sangat rawan. Tiba-tiba laporan dari layanan pelanggan melonjak tajam, pengguna mengeluh halaman checkout tidak merespons atau timeout. Anda langsung panik dan membuka dashboard infrastruktur. Tapi anehnya, metrik CPU normal. Penggunaan memori juga stabil. Betul. Dan log HTTP dari aplikasi web mencatat status 200 oke. Yang berarti permintaan berhasil diproses secara teknis. Secara kasat mata, sistem Anda sehat walafiat. Tapi transaksi finansial benar-benar terhenti. Situasi di mana metrik terlihat hijau semua, sementara bisnis sedang berdarah, itu adalah mimpi buruk operasional yang sesungguhnya. Di titik buntu ini, insinyur biasanya terpaksa melakukan apa yang disebut sebagai blind surgery, operasi buta. Operasi buta ya? Mengubah konfigurasi load balancer, lalu melakukan rollback rilis kode terakhir, beri start cluster layanan sambil berdoa dan berharap salah satu tindakan acak tersebut ajaib menyelesaikan masalah. Padahal, kalau kita lihat di dalam studi kasus ini, masalah sesungguhnya hanyalah satu indeks pada tabel database yang terhapus secara tidak sengaja saat proses migrasi di latar belakang. Sesederhana itu. Ini yang memicu pertanyaan besar di kepala saya saat membacanya. Bagaimana mungkin tumpukan alat pemantauan mahal yang dikonfigurasi berbulan-bulan gagal menangkap ketidakadaan satu indeks ini? Karena alat-alat tersebut dikonfigurasi dengan paradigma monitoring masa lalu, bukan observability. Ada garis demarkasi filosofis yang sangat tegas di sini yang sering disalahpahami. Bisa diperjelas perbedaan filosofisnya? Tentu. Monitoring itu dirancang semata-mata untuk menjawab known unknowns, kondisi-kondisi kegagalan yang sudah kita prediksi sebelumnya. Kita tahu CPU bisa kelebihan beban, jadi kita pasang peringatan di sana. Kita tahu disk space bisa penuh, jadi kita buat grafiknya. Jadi kalau saya analogikan, monitoring itu seperti kita memasang alarm kebakaran di titik-titik yang kita rasa rawan. Alarm itu berbunyi kalau ada asap di ruangan tersebut. Tapi kalau ada korsleting listrik di balik dinding beton yang belum pernah kita petakan, Anda tidak akan tahu apa-apa sampai seluruh struktur gedungnya runtuh. Itu perbandingan yang sangat akurat. Pendekatan monitoring itu bersifat pasif dan statis. Ia cuma bertanya, apakah sistem bekerja atau tidak? Sementara observability mengambil rute yang berbeda. Benar. Observability masuk untuk menangani unknown unknowns. Kegagalan sistemik yang bahkan belum pernah terlintas dalam imajinasi arsiteknya. ini adalah kemampuan mengeksplorasi data yang dipancarkan secara organik oleh sistem. Tujuannya untuk menjawab, mengapa sistem tidak bekerja, bukan sekedar apakah sistem bekerja. Pendekatannya sangat eksploratif dan dinamis. Menggali dari data organik tersebut, panduan ini membedah pondasi operasional ke dalam 3 pilar observability. Mari kita urai dari pilar yang pertama, yang paling tradisional, yaitu logging atau pencatatan rekaman peristiwa. Tentu saja, materi ini menegaskan dengan keras bahwa kita sudah harus meninggalkan era log teks bebas. Dan bunuh diri operasional. Penulis dengan sangat tegas mensyaratkan penggunaan structured logging. Pertama, format seperti JSON, kan? Tepat sekali. Konteks utamanya di sini bukan cuma soal keterbacaan oleh manusia, melainkan skalabilitas mesin untuk melakukan agregasi dan pencarian. Ketika sistem Anda membuang miliaran baris log per jam ke backend seperti Elasticsearch, struktur JSON memungkinkan proses pengindeksan berjalan jauh lebih ringan. Mesin tidak perlu menebak letak datanya. Betul, jadi pencarian anomali bisa dieksekusi dalam hitungan milidetik. Materi ini juga menetapkan beberapa komponen atau field wajib dalam struktur log tersebut. Harus ada timestamp yang akurat, level keparahan log, nama layanan yang memancarkan log, dan trace ID. Nah, berbicara soal level log seperti debug, info, warn, error, dan fatal, saya sering mengamati tim pengembang yang terlalu reaktif. Reaktif bagaimana maksudnya? Mereka kerap terjebak menggunakan level fatal untuk sekedar error koneksi sementara. Sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditangani oleh mekanisme retry otomatis di dalam aplikasi. Bukankah mengacaukan hierarki ini justru menciptakan kepanikan yang tidak produktif? Itu adalah anti-pattern yang sangat lazim terjadi. Level fatal itu seharusnya diisolasi, dikunci hanya untuk kondisi di mana proses aplikasi benar-benar mati, crash, dan membutuhkan intervensi sistem operasi untuk dihidupkan ulang. Jadi bukan untuk hal-hal sepele? Sama sekali bukan. Menyalahgunakan level lock bukan hanya merusak sinyal visibilitas kita, tapi juga memicu pembengkakan biaya penyimpanan lock. Mencatat terlalu banyak detail yang tidak relevan di production, itu menciptakan apa yang disebut lock noise. Terlalu bising ya? Iya, kebisingan lock. Ini mengubah proses investigasi saat insiden menjadi aktivitas mencari jarum di tumpukan jerami. Selain lock noise, ada satu larangan operasional yang ditekankan dengan huruf tebal. Dalam bab ini, jangan pernah membiarkan data rahasia atau secrets dan personally identifiable information atau PII bocor ke dalam stream log. Ini peringatan keras. Sangat keras. Saya langsung teringat pada implikasi regulasinya. Jika log kita tanpa sengaja merekam kata sandi mentah atau nomor kartu kredit pelanggan, dan agregator log tersebut bisa diakses oleh ratusan karyawan internal, kita tidak lagi sekedar berbicara tentang insiden teknis. Kita berbicara tentang pelanggaran kepatuhan. Betul, seperti pelanggaran PCI DSS dan ancaman gugatan hukum dari regulator. Risiko hukumnya memang masif. Itulah mengapa mekanisme penyaringan atau masking data sensitif di sisi client log menjadi sangat vital sebelum data itu dikirim. Tapi, di luar aspek keamanan, ada kebiasaan buruk lain yang sering diabaikan soal log ini. Apa itu? Ketiadaan correlation ID. Tanpa ID unik yang menyambungkan jejak antar layanan, log berstruktur rapi sekalipun hanya akan menjadi fragmen data yang terisolasi dan tidak berarti. Masuk akal sekali. Jika layanan keranjang belanja memanggil layanan inventaris dan layanan inventaris memanggil layanan pembayaran, kita butuh benang merah untuk merajut fragmen-fragmen itu menjadi satu cerita utuh. Tepat. Tapi sedetail apapun log yang kita punya, mengumpulkan log JSON untuk 100.000 transaksi per detik itu jelas akan membakar anggaran cloud infrastruktur secara tidak wajar. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Pilar kedua, yaitu metrics, data waktu terstruktur. Kita butuh agregasi matematis yang mengabaikan peristiwa diskrit demi melihat tren makro yang lebih efisien, bukan? Sepakat, metrik itu sangat efisien karena berupa data deret waktu yang murni numerik. Ia secara struktural jauh lebih padat dan murah untuk disimpan serta di-query. Di dalam metrik, Anda memiliki instrumen seperti counter untuk mencatat nilai kumulatif, misalnya total jumlah request. Lalu, ada gauge juga? Ya, gauge untuk melacak nilai yang berfluktuasi naik turun secara real-time seperti rasio penggunaan memori atau CPU. Dan jangan lupakan histogram. Histogram ini yang biasanya dipakai untuk distribusi matematis ya? Betul, untuk mengukur sebaran. Misalnya dari ribuan request, berapa banyak pengguna yang mengalami latensi di bawah 100 milidetik versus yang mengalami latensi di atas 1 detik. Dokumen ini menyodorkan dua metodologi yang sangat pragmatis untuk menentukan metrik apa yang sebenarnya layak kita kumpulkan, agar kita tidak membabi buta mengukur segala hal dan memenuhi dashboard dengan sampah. Metodologi yang sangat praktis. Pertama, metodologi RED untuk layanan yang berhadapan langsung dengan pengguna. RED itu rate atau laju permintaan, errors atau rasio kegagalan, dan duration yang merepresentasikan latensi. Saya menangkap bahwa metode RED ini sangat berorientasi pada penderitaan pengguna akhir. Karena pada akhirnya pengguna aplikasi yang sedang memegang ponsel pintar mereka itu sama sekali tidak peduli seberapa tinggi utilisasi CPU Anda. Mereka tidak peduli arsitektur Anda secanggih apa. Mereka cuma peduli aplikasinya cepat atau tidak. Itulah mengapa duration di metode RED itu sangat penting. Namun untuk lapisan infrastruktur di bawahnya, seperti server, database, atau message broker ya? Ya, materi ini menyarankan metode US. Utilization untuk melihat proporsi kapasitas kesibukan mesin, saturation untuk melihat seberapa panjang antrian pekerjaan yang tertunda, dan errors pada level instrumen. Sangat taktis pembagiannya. Namun ada satu peringatan keras saat mengimplementasikan sistem metrik modern seperti Prometheus. Bab ini menyebutnya sebagai ancaman high cardinality problem. Ah! Ini jebakan yang paling sering memakan korban. Ya, sebagai pengembang, insting pertama saya ketika merancang metrik biasanya adalah, wah, mari kita sisipkan label user ID ke dalam dimensi pencatatan. Tujuannya kan bagus, agar saya tahu secara spesifik pengguna mana yang membebani sistem. Mengapa arsitektur seperti ini sangat dilarang dan dianggap berbahaya? Itu berhubungan langsung dengan cara kerja database time series. Setiap kombinasi unik dari label akan menciptakan deret waktu atau time series yang sepenuhnya baru di dalam memori server. Coba Anda bayangkan, jika layanan Anda memiliki 10 juta pengguna aktif, maka akan ada 10 juta label unik. Betul, memasukkan label user ID akan memaksa sistem metrik seperti Prometheus mengalokasikan dan mengelola 10 juta deret waktu independen secara simultan. Dampaknya, database pemantauan Anda akan kolaps, kehabisan memori atau out of memory seketika akibat beban kardinalitas yang nilainya tak terbatas. Jadi, metrik bukan tempat untuk data spesifik per pengguna? Sama sekali bukan. Untuk menjawab pertanyaan resolusi tinggi dan spesifik seperti itu, kita tidak boleh memakai metrik. Kita harus beralih ke pilar ketiga. Membawa kita pada pembahasan pilar termuda, tapi paling krusial, tracing. Atau pelacakan perjalanan request. Jika log adalah catatan kejadian spesifik, dan metrik adalah tren makro dari atas awan, maka tracing adalah peta perjalanan dari awal sampai akhir. Ia merekam satu perjalanan utuh yang disebut trace. Dan trace itu kemudian dipecah-pecah lagi ke dalam unit kerja operasional yang lebih kecil. Yang disebut span, ya? Betul, span. Di dalam lanskap microservices yang rumit, tracing bukan lagi sekedar fitur pelengkap yang manis untuk dilihat. Ini adalah kebutuhan investigasi dasar. Mari kita kembali ke skenario latensi di awal obrolan kita tadi. Katakanlah metode RED mendeteksi latensi checkout meroket tajam menjadi total 1.500 milidetik. Dan tanpa tracing, Anda mungkin akan langsung menyalahkan tim yang mengelola front-end API. Tentu, karena API mereka lah yang langsung berhadapan dengan koneksi dari klien. Dan itu adalah asumsi yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena bisa salah sasaran. Namun, dengan implementasi tracing menggunakan standar terbuka seperti OpenTelemetry, Anda bisa membedah 1.500 milidetik tersebut secara visual. Tracing akan mengungkap bottleneck yang sesungguhnya. Anda mungkin akan melihat bahwa layanan front-end ternyata cuma butuh 50 milidetik. Lalu sisanya kemana? Sisanya yang 1.450 milidetik ternyata dihabiskan karena layanan pembayaran internal sedang hang menunggu response timeout dari sistem perbankan pihak ketiga. Data ini segera mengubah arah eskalasi insiden, Anda tidak lagi melakukan operasi buta atau menyalahkan database secara serampangan. Menghentikan perdebatan antar departemen dengan bukti empiris. Sangat elegan. Dan dari yang saya baca, urat nadi dari keberhasilan tracing ini bergantung pada apa yang disebut context propagation. Maksudnya, trace ID ini harus disuntikkan ke dalam header HTTP dan dilempar estafet. Seperti lari estafet dari satu pelari ke pelari berikutnya tanpa boleh jatuh. Ya, mulai dari aplikasi seluler pengguna, melewati load balancer, menembus gateway autentikasi, masuk ke lapisan layanan mikro, hingga ke ujung query database. Pertanyaan saya, jika ada satu layanan monolitik legacy di tengah jalan yang tidak dirancang untuk meneruskan header ini, apa yang terjadi? Rantai pelacakannya terputus total. Layanan yang berada setelah sistem jadul tersebut tidak akan menerima konteks sebelumnya. Akibatnya, ia akan menghasilkan trace ID baru, seolah-olah itu adalah request yang sama sekali berbeda. Berarti visibilitas ujung ke ujungnya hancur berantakan. Hancur? Dan jujur saja, inilah tantangan terbesar dalam mengadopsi pilar ketiga ini di organisasi atau perusahaan besar yang masih punya banyak sistem warisan. Ketiga pilar teknis ini, log, metric, dan tracing, memang sangat fundamental. Tetapi bab selanjutnya menarik garis diskusi kita yang lebih pragmatis karena operasional bisnis. Karena, mari kita jujur pada diri sendiri. Dewan direksi atau pengguna akhir Anda tidak peduli dengan seberapa indah graf Prometheus atau seberapa lengkap span OpenTelemetry Anda. Mereka berinteraksi dengan produk bisnisnya, bukan dengan infrastruktur di baliknya. Tepat. Disinilah kita bersinggungan dengan trio metrik keandalan bisnis, SLI, SLO, dan error budgets. Lalu, apa arti semua metrik teknis tadi bagi pengguna nyata? Tiga konsep ini adalah jembatan bahasanya. Ini cara menerjemahkan bahasa teknis ke ekspektasi bisnis. SLI atau Service Level Indicator adalah angka nyata indikator performa saat ini. Misalnya, rasio latensi atau rasio keberhasilan validasi keranjang belanja saat ini berada di angka 99,5%. Itu indikator aktualnya. Lalu, SLO? SLO atau Service Level Objective adalah ambang batas target internalnya. Target yang sudah disepakati bersama pemangku kepentingan. Katakanlah kita pasang target SLO di angka 99,9%, request selesai di bawah 300 milidetik. Yang secara matematis menyisakan ruang 0,1% sebagai error budgets atau anggaran kegagalan. Saya melihat mekanisme error budget ini sebagai wasit yang sangat objektif untuk meredam friksi historis antara manajer produk dan tim operasi atau SRI. Friksi klasik di dunia IT? Sangat klasik. Manajer produk dibayar untuk merilis fitur secepat mungkin untuk mengejar pasar, sementara SRI dibayar untuk memastikan sistem stabil dan tidak pernah tumbang. Error budget menengahi ini. Betul. Ia memberikan wawasan yang jelas. Selama masih ada sisa error budget, artinya dari target 100% dikurangi SLO, tim pengembang bebas bergerak cepat, mengambil risiko, dan merilis fitur baru berkali-kali ke production. Kecepatan adalah prioritas. Lalu, apa yang terjadi di ruang rapat ketika serangkaian rilis fitur yang buruk menguras habis error budget tersebut hingga defisit? Rem darurat ditarik. Seluruh peluncuran fitur baru harus dihentikan secara organisasional. Seluruh kapasitas rekayasa dialihkan 100% untuk fokus pada stabilitas, membayar utang teknis, atau memperkuat infrastruktur, sampai error budget tersebut pulih kembali di siklus bulan berikutnya. Jadi, keputusannya murni berbasis data, bukan emosi atau tebak-tebakan. Bukan siapa yang paling keras berteriak di ruang rapat, tapi apa kata datanya? Data operasional ini juga tampaknya menjadi landasan dalam merancang strategi alerting atau peringatan otomatis. Saya sangat tertarik saat memandu pendengar pada analisis tentang fenomena alert fatigue, kelelahan akibat terlalu banyak notifikasi error. Ini penyakit kronis di banyak tim infrastruktur. Berapa banyak insinyur senior yang perlahan-lahan menjadi kebal terhadap notifikasi produksi, karena 90% dari pesan darurat di ponsel mereka jam 3 pagi terbukti cuma alarm minor atau noise yang sering semu dengan sendirinya. Fenomena itu menghancurkan moral dan menumpulkan insting kewaspadaan. Ketika sebuah alarm berbunyi 50 kali tanpa menuntut tindakan perbaikan nyata, maka di deringan ke-51 yang mana adalah kegagalan sistem total, insinyur akan mengabaikannya. Jadi, keputusannya murni berbasis data, bukan emosi atau tebak-tebakan. Bukan siapa yang paling keras berteriak di ruang rapat, tapi apa kata datanya? Data operasional ini juga tampaknya menjadi landasan dalam merancang strategi alerting atau peringatan otomatis. Saya sangat tertarik saat memandu pendengar pada analisis tentang fenomena alert fatigue, kelelahan akibat terlalu banyak notifikasi error. Ini penyakit kronis di banyak tim infrastruktur. Berapa banyak insinyur senior yang perlahan-lahan menjadi kebal terhadap notifikasi produksi karena 90% dari pesan darurat di ponsel mereka jam 3 pagi terbukti cuma alarm minor atau noise yang sering sembuh dengan sendirinya. Fenomena itu menghancurkan moral dan menumpulkan insting kewaspadaan. Ketika sebuah alarm berbunyi 50 kali tanpa menuntut tindakan perbaikan nyata, maka di deringan ke-51 yang mana adalah kegagalan sistem total, insinyur akan mengabaikannya. Mereka menjerak itu cuma alarm palsu lagi. Betul. Karena itulah, pakar di panduan ini menegaskan satu prinsip emas untuk mengurangi kebisingan. Kirimkan alert hanya jika manusia perlu mengambil tindakan saat itu juga. Artinya, jika klaster server kita memiliki auto-healing atau mekanisme pemulihan mandiri yang bisa mengalihkan trafik secara otomatis, biarkan sistem yang bekerja. Manusia cukup mengevaluasinya melalui laporan log di pagi hari saat jam kerja normal. Filosofi itu sejalan dengan dorongan kuat materi ini untuk memprioritaskan peringatan berbasis gejala atau symptom-based alert dan meninggalkan peringatan berbasis penyebab atau cause-based alert. Saya mencoba memvisualisasikan perbedaannya. Jika kita menggunakan cause-based alerts, kita akan memasang parameter pada akar teknis. Misalnya mengirim alarm ketika CPU tinggi atau antrian di server latar belakang mencapai 95%. Padahal, selama aplikasi masih berjalan lancar dan pengguna tidak terpengaruh, ini bukan kondisi darurat. Sayangnya, cause-based alerts tradisional akan tetap membangunkan insinyur dari tidur lelapnya. Padahal, sistem asinkron memang wajar mengalami antrian tinggi sesaat. Di sisi lain, symptom-based alert mendeteksi rasa sakit langsung yang dialami pengguna. Ia berteriak saat tingkat error transaksi pembayaran melonjak. Ia fokus pada dampak pengguna. Memprioritaskan rasa sakit pelanggan di atas metrik server sangat masuk akal. Dan ketika insiden serius akhirnya benar-benar terjadi dan eskalasi dinaikkan, sumber kita menyinggung secara ringkas siklus respon 6 langkah. Deteksi, triage untuk memilah prioritas, investigasi untuk mencari tahu penyebabnya, lalu mitigasi darurat untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, resolusi permanen agar sistem kembali normal. Dan yang terpenting dari semua itu, yang menjadi puncak kedewasaan organisasi, adalah fase blameless postmortem, mencari akar masalah tanpa menyalahkan individu. Ini krusial. Jika Anda masih memelihara kultur di mana manajemen menghukum insinyur yang tidak sengaja membuat kesalahan operasional, maka pada insiden berikutnya, semua orang akan menutupi jejak mereka. Investigasi yang transparan mustahil terjadi. Karena mereka takut dipecat. Ya, kalau sistem Anda dirancang sedemikian rapuh, sehingga typo satu orang insinyur junior bisa membuat seluruh database produksi terhapus, Anda memiliki cacat arsitektural yang parah, bukan masalah sumber daya manusia. Sistemnya yang gagal melindungi manusia. Pembahasan tentang kultur operasional ini mengalir sempurna ke segmen pergeseran kiri atau shift left. Materi kita menyusun daftar panjang anti-pattern atau kesalahan umum yang sering menggerogoti stabilitas tim. Seperti mencatat segala hal tanpa aturan, log everything. Ya, atau membuat ratusan dashboard metrics yang sangat kompleks, lalu membiarkannya mati perlahan karena tidak ada tim yang bertanggung jawab memeliharanya, hingga kebiasaan memantau sistem tanpa memperdulikan metrik bisnis sama sekali. Itu semua bersumber dari kebiasaan memandang observability sekedar sebagai kotak centang yang ditambahkan di akhir saat produk sudah rusak di production. Shift left memutar balik paradigma tersebut. Observability harus dipikirkan sejak awal. Sejak awal desain arsitektur. Ketika seorang arsitek merancang layanan mikro yang baru, mereka harus sudah mendefinisikan metrik latensi apa yang relevan. Observability adalah tanggung jawab bersama seluruh engineer, bukan cuma beban tim operasional di akhir proses. Dan agar pergeseran budaya ini tidak menguap begitu saja, panduan ini menekankan satu strategi pamungkas, infrastruktur sebagai kode, khususnya observability as code. Ya, ini berarti definisi dari dashboard kita, parameter alert, dan perhitungan SLO harian, semuanya harus disimpan dalam version control. Diperlakukan layaknya kode aplikasi biasa. Jadi, tidak ada lagi engineer yang diam-diam mengupah batas alarm lewat tampilan UI web tanpa sepengetahuan tim lain. Semuanya melalui proses review coding yang tercatat rapi. Ini benar-benar mendemokratisasi pemahaman terhadap kesehatan sistem Anda. Betul sekali. Mengurai tumpukan dokumen komprehensif ini, saat kita mendekati akhir sesi, saya ingin merangkum tiga pilar tadi ke dalam satu kalimat yang mudah diingat dari materi ini. Logs memberitahu Anda apa yang terjadi secara spesifik. Metrics memberitahu kapan dan seberapa sering anomali itu muncul. Sedangkan traces memberitahu bagaimana dan di mana persisnya simpul kemacetan itu bersarang. Ketiganya tidak bisa berdiri sendiri jika Anda menginginkan visibilitas yang paripurna. Seperti tiga warna primer ya, ketiganya bergabung membentuk satu spektrum cahaya utuh yang mengungkap anatomi sistem secara keseluruhan. Menguasai pendekatan pilar ini membuat Anda, para pendengar yang budiman, tidak sekedar bereaksi secara defensif terhadap masalah. Anda mulai merancang sistem yang kebal dan tangguh sejak baris kode pertama ditulis. Menggeser kita dari posisi pemadam kebakaran menjadi arsitek bangunan anti api. Analogi yang pas. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Pikirkan tentang sistem perangkat lunak, bisnis, atau proyek yang sedang Anda jalankan saat ini. Apapun skala sistem Anda. Ya, jika esok hari tiba-tiba semuanya berhenti beroperasi secara misterius, apakah Anda sudah memiliki tiga lensa observability ini untuk melihat akar masalahnya dengan jernih? Atau Anda masih akan mengandalkan operasi buta dan sekedar menebak-nebak di ruang server gelap? Sebuah pemikiran provokatif untuk mengevaluasi kesiapan operasional Anda. Pertanyaan yang sangat valid untuk ditanyakan di rapat tim besok pagi. Pastinya. Baik, terima kasih banyak kepada Anda, para pendengar, karena telah menemani eksplorasi materi arsitektur operasional ini hingga selesai. Teruslah membangun sistem yang cerdas, tetaplah skeptis dengan metrik yang terlalu hijau tanpa penjelasan, dan sampai jumpa di eksplorasi materi teknis kita selanjutnya.